الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada hadis yang ke-117 dari Bulughul Maram, hadis yang ke-10 dari bab tentang mandi junub, beliau mengatakan wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata, hadis dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah satu dari kalian itu ngumpuli istrinya, summa arada an ya'uda, kemudian dia ingin untuk mengulangi lagi, falyatawalla bainahuma wudu'an, maka hendaknya dia berwudu antara keduanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wasanad al-Hakim, dari Imam Hakim menambahkan, fa innahu anshatu lil audi, karena dengan berwudu itu lebih giat untuk mengulangi kumpul suami istri lagi. Para itu nasehati Allah wa yakum, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita pertama disyariatkannya bagi orang, disyariatkan bagi orang yang barusan ngumpuli istrinya, kemudian dia jadi ingin mengulang kembali perbuatan tersebut, jadi untuk berwudu terlebih dahulu antara keduanya. Jadi untuk berwudu terlebih dahulu antara keduanya. Kemudian para ulama kita berselisih apa arti berwudu dalam hadis ini. Sebagian antara mereka mengatakan berwudu dalam hadis ini maknanya adalah berwudu kayak wudu mau salat, karena itu adalah wudu syar'i. Bahkan dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yatawalla wudu'an atau wudu'an, yang secara isyarat menegaskan wudu ini adalah wudu syar'i. Sebagian para ulama mengatakan bahwa wudu yang ada dalam hadis ini itu bukan wudu syar'i, tapi maknanya adalah bersih-bersih diri, membersihkan daerah yang kotor yang terkena jadi perbuatan jima tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang rajih dalam masalah ini adalah wudu dalam hadis ini dibawa kepada makna wudu syar'i. Kenapa? Karena ucapan syariat, ucap firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau membawa istilah syar'i maka dibawa makna awalnya kepada makna syar'i. Tatkala kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ngomong salat, itu maknanya adalah salat, bukan apa? Berdoa. Meskipun secara bahasa makna salat itu berdoa. Kalau beliau ngomong berwudu, maka hukum asalnya dibawa kepada makna berwudu, membasuh empat anggota badan yang digunakan untuk proses berwudu, bukan sekedar bersih-bersih diri. Tapi ana paparkan atau yang saya sebutkan khilaf ini, karena memang ada Yang pendapat, bahkan itu mazhab banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya wudu di sini artinya adalah bersih-bersih diri. Pendapat yang rajih bahwasanya wudu di sini adalah wudu benar-benar berwudu, benar-benar berwudu yang untuk sebagaimana orang itu akan salat. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, perintah ini apakah perintah sunnah ataukah perintah ini perintah yang sifatnya wajib? Mayoritas para ulama membawa hadis ini kepada perintah sunnah. Membawa hadis ini kepada perintah sunnah. Kenapa? Karena hukum asal wudu itu adalah untuk ibadah sholat. Dan hukum asal berwudu itu untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang itu kalau selesai jima, kemudian dia itu ingin mengulang jimanya, kemudian dia itu berwudu, hadas besarnya gak bisa hilang dengan sekedar berwudu. Jadi hadas besar dengan jima yang pertama itu tidak bisa hilang cuma sekedar dengan berwudu. Karena berwudu itu menghilangkan hadas kecil, sedangkan jima itu hadas besar yang tidak bisa hilang kecuali dengan mandi. Dari sini maka berarti hadis ini tidak dibawa kepada makna wajib. Tidak dibawa kepada makna wajib, tapi dibawa kepada makna sunnah. Kenapa dibawa kepada makna sunnah? Karena wudu ini secara hukum syar'i enggak berfungsi. Dalam artian, orang selesai jima, yakni itu junub, dan junub itu tidak bisa hilang dengan berwudu. Yang kedua, orang ngumpuli istrinya tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci. Dari situ maka yakni wudu ini dibawa kepada makna atau kepada hukum sunnah dan tidak dibawa kepada hukum wajib. Ditambah lagi bahwasanya tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu, yang beliau buat alasan itu fa innahu ansyatu lil aud. Karena dengan berwudu ini lebih bisa, lebih giat, bisa yakni lebih sehat yakni untuk mengulang perbuatan tersebut. Yang menunjukkan bahwa berwudu itu sifatnya adalah untuk adab, jadi untuk bersih diri dan bukan untuk satu kewajiban syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para mitra nasani Allahu wa iyyakum. Adapun mandi, kalau masalah ini dilanjutkan, bagaimana dengan hukum mandi? Apabila ada orang ngumpul istrinya, kemudian dia ingin mengulang lagi, apakah dianjurkan untuk mandi? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dua-duanya. Beliau pernah ngumpul istrinya, kemudian ngumpul istrinya yang lain, antara keduanya beliau tidak mandi. Tapi dalam sebagian waktu yang lain beliau pernah mandi, ngumpul istrinya, kemudian mandi, kemudian ngumpul istrinya lagi, kemudian mandi, begitu. Dan dua-duanya adalah perbuatan yang diperbolehkan. Kadang-kadang ini, kadang-kadang semacam itu, dan dua-duanya itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Taib. Walil arba'ati, dan dalam riwayat Imam 4. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan kan Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu, beliau itu tidur, wa huwa junubun, dalam kondisi junub, min ghairi ayyamassa ma'an, sebelum beliau itu menyentuh air. Wa huwa ma'lulun, dan hadis ini cacat, hadis ini lemah. Para hadirin sekalian, Allah yakum, telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin bahwa orang itu kalau selesai junub, maka sebelum dia itu beraktivitas atau sebelum dia itu tidur, yakni maka dianjurkan yakni untuk berwudu terlebih dahulu. Sebelum dia tidur, sebelum dia makan, sebelum dia minum, sebelum dia aktivitas yang lainnya, dalam kondisi dia itu selesai ngumpul istrinya, maka dianjurkan untuk membersihkan farjinya dan untuk berwudu terlebih dahulu. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini hadis yang lemah. Sehingga hadis ini tidak bisa digunakan dalam membahas satu hukum. Yang kesimpulannya bahwa orang itu kalau selesai jima, kemudian dia itu ingin melakukan aktivitas yang lain, entah aktivitas yang lain itu adalah kembali mengulangi jimanya, atau cukup dengan itu kemudian dia ingin tidur, atau kemudian dia ingin istirahat, makan, minum dan yang lainnya, maka sebelum aktivitas-aktivitas itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW orang itu untuk bersih diri, membersihkan daerah kemaluannya dan untuk berwudu. Untuk membersihkan daerah kemaluannya, fungsinya adalah untuk membersihkan area-area yang kotor, area-area yang najis karena pengaruh dari jima tersebut. Untuk jadi berwudu, fungsinya adalah untuk menyegarkan badan terlebih dahulu sebelum kemudian dia tidur atau melakukan aktivitas yang lainnya. Baik. Hadis berikutnya tentang tata cara mandi junub. Kita baca dulu hadisnya. Wa anna Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasala minal janabati, apabila beliau itu mandi junub. Apabila beliau itu mandi junub. Yabda'u, maka beliau mulai, fayaghsilu yadaihi, beliau membasuh kedua tangannya. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalih, kemudian beliau menuangkan tangan kanannya pada tangan kirinya, menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri. Fayaghsilu farjahu, lalu membasuh kemaluannya. Thumma yatawallau, kemudian berwudu. Thumma ya'khudzul ma'a, kemudian yani mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri, memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, kemudian beliau menuangkan di atas kepalanya tiga tuangan air. Thumma afadha ala sa'iri jasadih, kemudian beliau mengguyur ke seluruh badannya. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Wallafzu li Muslim, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Walahuma, dan dalam Bukhari Muslim juga, min fi hadis Maimunah, dalam hadis Maimunah bintul Harith, yani beliau mengatakan, thumma afraha ala farjihi, kemudian beliau menuangkan air pada farjinya, kemaluannya. Faghsalahu bishimalihi, beliau membasuh dengan tangan kirinya. Thumma dharaba bihal arda, kemudian beliau menepukkan tangannya ke tanah. Wa bi riwayah famasahahuma biturab, beliau mengusapnya dengan tanah. Wa fi akhirihi, di akhir dari hadis itu, thumma ataituhu bil mindili, kemudian aku membawakan anduk. Faraddahu, Rasulullah menolaknya. Wa fihi, dan dalam hadis itu, wa ja'ala yanfudhul ma'a biyadih, beliau mengibaskan, bersihkan air dengan tangannya. Fariwatan azaniyallahu wa iyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu Aisyah, yang kedua Maimunah. Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Maimunah itu istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang ke berapa? Yang ke-11. Yang ke-11. Karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya 11. Pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, kemudian terus gitu, terakhir Maimunah. Kenapa yang kondang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 9? Yang 9 itu adalah yang dipoligami oleh beliau. Dalam arti tatkala beliau meninggal dunia, jandanya jumlahnya 9. Tatkala beliau meninggal dunia, jandanya Rasulullah itu jumlahnya 9. Tapi pada waktu beliau masih hidup, ada dua istri beliau yang meninggal dunia duluan. Yang pertama Ibnu Khadijah bintu Khuwailid jadi pintu Khuwailid itu yang pertama. Dan tatkala beliau menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak memiliki istri yang lain. Yang kedua, istri beliau yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah masih hidup adalah Zainab bintul Harith bintu Huzaimah Al-Hilaliyah. Zainab bintu Huzaimah Al-Hilaliyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini 11 dikurangi 2 jadinya 9. Yang 9 itulah yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka adalah para jandanya, para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi dua hadis ini atau hadis ini diriwayatkan oleh dua istri beliau yang meriwayatkan kepada kita apa yang beliau berdua lihat tata cara mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Baik. Para hadirin Allah wa yakum, secara hukum fikih mandi junub itu ada dua cara. Cara hukum fikih mandi junub itu ada dua macam cara. Yang pertama, mandi junub yang penting sah. Apa artinya yang penting sah? Pokoknya enggak pakai coro-coroan, yang penting sah. Yang kedua, mandi junub yang termaik, yang terbaik, yang paling sunnah, yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau yang pertama itu sah dan enggak berpahala. Maksudnya sekedar sah. Kalau dipakai untuk sholat, dia sudah boleh sholat. Tapi mandinya tidak sesuai dengan aturannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sah. Yang kedua, itu adalah sah mandinya dan dia mendapatkan kemuliaan, berpahala, mendapatkan pahala karena melakukan ibadah mandi sesuai dengan tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Adapun yang pertama itu mandi dianggap sah apabila terpenuhi dua hal. Apabila terpenuhi dua hal. Yang pertama niat. Niat mandi. Yang kedua mengguyur seluruh tubuh, yakni dengan air. Mengguyur seluruh tubuh dengan air. Apabila ini yakni terlaksana, maka mandi itu sah. Jadi pertama, niat mandi besar. Niat mandi junub. Kenapa? Karena yakni mandi itu ibadah. Dan pembeda antara ibadah dan yang bukan ibadah adalah niat. Innamal amalu binniyat. Semuanya amal tergantung kepada niatnya. Yang kedua, membasahi seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Caranya bagaimana ya terserah. Mau pakai gayung, mau pakai shower, mau hutan-hutan, mau nyemplung ke laut, mau masuk kolam renang, mau ini, mau itu, pokoknya seluruh badan itu basah dengan air, maka dia sudah dianggap melakukan mandi junub apabila diniati mandi. Apabila salah satu dari keduanya ini enggak terlaksana, maka mandi itu enggak sah. Pertama, niat mandi tapi gak membasahi semua anggota badan, maka ini gak dianggap mandi. Kecuali kalau ada orang punya uzur dengan pembahasan kita. Yang kedua, dia membasahi semua badan, badannya itu semuanya basah tapi tidak niat untuk mandi, maka ini pun tidak dinamakan dengan mandi. Gambarnya bagaimana? Yo, gambarnya misalkan ada orang yani dalam kondisi junub, dia itu barusan kumpul suami istri, kemudian udah terus omai bocor. Jadi kentengnya itu pas dibuka karo kucing. Ini ya, kentengnya bocor. Akhirnya dalam kondisi dia masih junub, itu dia keluar jubuk tangga, naik ke atas kenteng. Ya pas aku yo bung dan terus. Ini pas aku yo udan terus. Benerin kenteng, benerin kenteng, turun. Pertanyaan saya, sampai di bawah dia masih wajib mandi atau cukup dengan guyuran air hujan tadi? Tergantung. Kalau dia pada waktu terguyur air hujan tadi niat sekaligus untuk mandi, maka turun ke bawah, cukup ganti baju, anduan, selesai. Karena dua perbuatan atau dua hal tadi sudah terwujud. Yang pertama, niat. Yang kedua, seluruh badannya terkena basah oleh air. Adapun kalau tatkala dia di atas tadi, dia itu enggak kilingan blas, sama sekali enggak ingat kalau dia itu sedang junub. Yang ada dalam pikiran dia adalah benerin genteng. Tok, itu yang ada dalam pikiran dia, maka sampai di bawah baru ingat. Ini sampai di bawah anduan itu, pada waktu anduan itu baru ingat bahwasanya dia itu adalah dalam kondisi junub, maka wajib bagi dia untuk mandi. Kenapa? Karena mandi junub itu ibadah, dan ibadah itu butuh niat. Cek yang kedua. Itu yang pertama. Apa tadi? Mandi sekedar sah dan hilang hadas besarnya. Adapun yang kedua, mandi, tata cara mandi janabah, tata cara mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diajarkan kepada kita oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang dilakukan atau apa yang disampaikan kepada kita oleh Aisyah dan oleh Maimunah. Ada beberapa sedikit perbedaan, kita bahas nanti di pembahasannya. Baik. Yang pertama, dimulai dengan membasuh kedua tangan. Jadi membasuh ini kedua tangan. Kedua tangan itu dibasuh. Tangan maksudnya dari sini sampai pergelangan. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Setelah itu, jadi setelah itu menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri air, membasuh farji dan daerah sekitarnya. Jadi yang dipakai untuk membersihkan farjinya itu tangan kiri. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang itu bersentuhan dengan benda-benda najis, dengan benda-benda kotor, maka disyariatkan oleh agama kita untuk dilakukan dengan tangan kiri. Karena daerah itu barusan dipakai untuk jima, yang jelas ada kotornya, mungkin ada najisnya dan yang lain, maka yang membersihkan adalah daerah atau adalah dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa menuangkan dengan tangan kanan air kepada tangan kiri, karena di zaman itu tidak mungkin dibayangkan kecuali pakai gayung. Di zaman itu, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak terbayangkan kecuali pakai gayung. Tapi kalau zaman sekarang memungkinkan, jadi untuk tidak pakai gayung, intinya adalah membersihkan daerah kemaluan itu menggunakan tangan kiri, tidak menggunakan tangan kanan. Baik. Setelah itu, maka dalam hadis Maimunah, setelah membersihkan farjinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengusapkan tangannya ke tanah lalu digosok. Fungsinya apa? Untuk semakin bersih. Pada zaman sekarang bisa diganti dengan sabun. Ini bisa diganti dengan sabun. Setelah itu, maka beliau berwudu. Wudu sempurna. Membasuh berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah, membasuh tangan kanan, tangan kiri, mengusap kepala. Begitu ya, mengusap kepala, berwudu secara sempurna. Berwudu dengan sempurna. Terus bagaimana ya berwudu secara sempurna? Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung 3 kali 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Jadi membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, mengusap jadi kepala sekali, membasuh kaki jadi apa? Jadi 3 kali, kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Itu berwudu. Itu summa yatawalla, kemudian beliau berwudu. Setelah itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai berwudu, maka menyela-nyelai rambut kepala agar air itu tangan ini basah, itu dalam kondisi basah digunakan untuk nyela-nyelai rambut begini. Nyela-nyelai rambut sehingga dipastikan air itu nanti menyentuh apa? Kulit kepala. Terutama kalau rambutnya itu lebat. Dan kalau rambutnya orang Arab secara umum itu kan lebat dan keriting, sehingga kalau air sedikit dan cuma diguyurkan begitu saja, ada kemungkinan air itu gak sampai ke pangkal rambut, ke kulit kepala. Untuk memastikan itu, maka rambut itu disela-selai dengan jari-jari, sehingga dipastikan kepala, kulit kepala itu tersentuh, tersentuh air. Baik, setelah itu maka mengguyurkan air 3 guyuran ke kepalanya. Setelah itu baru membasuh, mengguyur semua badan menggunakan menggunakan air. Dan dengan itu mandi janabat selesai. Adapun setelahnya mau sabunan, sampoan, itu sudah tidak ada kaitannya dengan mandi junub. Jadi mandi junub itu pada tahapan awal tadi itu, jadi membasuh tangan, ingat ya. Jadi tatkala di zaman kita, orang mandi junub itu gabungan antara mandi junub dengan mandi adat. Maka benar-benar harus difahami, dipisah mana junubnya, mana adatnya, mana mandi junubnya, mana mandi adat kebiasaan dia. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada sabun, belum ada sampo, mandi junub itu ya cuma begitu, kemudian anduan, kemudian ini selesai. Karena zaman itu mandi itu gak ada sabun, zaman itu mandi itu gak ada sampo. Di zaman sekarang yang orang itu nih mandi gak pakai sabun, tambah gak enak kabeh. Iya, gak pakai, tambah gak enak. Kalau siram apa itu rambut kepala gak pakai sampo, nanti rambut kepala malah gak bener kabeh. Maka mesti orang itu kalau mandi itu mesti gandengannya sabun, gandengannya sampo. Dalam masalah semacam ini harus dipisahkan mana junubnya, mana mandi biasanya. Lah, mandi junubnya itu bagian yang saya sebutkan tadi. Jadi basuh tangan, basuh farji, kemudian wudu, kemudian yani nyelai-nyelai rambut diguyur, kemudian seluruh badan diguyur, sampai di situ selesai. Selesai mandi junubnya. Kalau kepingin dong cepat-cepat wudu, kemudian tidur, ya sudah kau wudu, anduan, kemudian itu ya sudah selesai. Tapi kalau kemudian subuh atus pisan, ngono ya. Kemudian ini dia sabunan, sampoan, sabunan dan sampoan itu bukan urusan mandi mandi junub. Atau bisa dibalik. Gimana kembalinya dibalik? Tatkala mandi awal, sampoan dulu, sabunan dulu. Sampoan dulu, sabunan dulu. Setelah itu ini baru dilaksanakan mandi junub. Yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Yang membedakan itu adalah niat. Jadi di mandi junub itu diniati dari mana? Diniati di awal atau diniati di akhir? Kenapa? Satu yang harus diperhatikan, bahwa mandi junub itu ibadah. Jadi bukan perkara sekedar ben seger. Nek mandi sekedar ben seger, ben ngantuk ilang, ben jadi sehat dan macam-macamnya, maka itu mandi biasa. Kayak layaknya kita itu mau bangun tidur kemudian mandi. Tapi mandi junub itu masalah ibadah yang memang harus diniati ibadah, dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Baik. Jadi bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhir. Dan dengan ini maka akan terjawab banyak permasalahan yang berkisar masalah ini, tentang orang itu jadi hadas di tengah-tengah mandi. Dalam cara mandi, jadi satu masalah yang sebelum itu dibahas, yaitu apabila ada orang itu junub, setelah junub kemudian dia pipis, kemudian baru mandi. Di hadapan dia sekarang ada dua hadas, hadas besar junubnya dan hadas kecil yaitu pipisnya. Apakah dengan mandi saja cukup yani untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecilnya? Saya jawab bahwa mandi itu jika sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Kenapa? Karena dalam hadas kecil atau dalam mandi sesuai dengan aturan Rasulullah SAW itu ada wudhunya. Sehingga dengan wudhu itu hadas kecilnya hilang, dengan mandi itu hadas besarnya hilang. Baik. Yang kedua, apabila mandinya ngawur, pokoknya asal basah, apakah hadas kecilnya juga hilang ataukah harus jadi berwudu lagi? Ada sedikit pembicaraan di kalangan para ulama, pendapat yang kuat bahwa kalau hadas besarnya hilang, otomatis hadas kecilnya hilang. Yang rajih dalam masalah ini adalah kalau orang itu mandi junub, baik sesuai aturan syariat atau yang penting yang basah, maka hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Jadi orang selesai mandi junub itu tidak perlu untuk berwudu lagi untuk menghilangkan hadas kecilnya. Baik, masalah muncul. Bagaimana kalau tengah-tengah mandi ngentut? Atau tengah-tengah mandi pipis? Jawabannya tergantung mandi junubnya diletakkan di mana. Mandi junubnya diletakkan di mana? Jika mandi junubnya diletakkan di depan, maka di akhir mandi harus wudu lagi. Gimana gambarannya? Jadi masuk kamar mandi, kemudian langsung niat mandi junub, basuh tangan, masuk kemaluan, kemudian berwudu, kemudian huyur kepala, huyur badan sampai kaki. Selesai proses mandi junub. Selesai proses mandi junub. Kemudian dia sekarang ambil sampo, sampoan, gitu ya. Kemudian yani sabunan, tengah-tengah sabunan itu belet pipis, akhirnya dia pipis. Sampai kemudian selesai sabunan, bilas. Pertanyaan saya, kalau mau sholat, dia wajib yani wudu lagi atau tidak? Yani dia wajib wudu tadi atau tidak dengan gambaran tadi? Wajib. Kenapa? Hadas kecilnya terjadi setelah mandi junub. Hadas kecilnya terjadi setelah mandi junub. Jadi hadasnya kan terjadi setelah mandi junub, pas dia itu sampoan sabunan tadi dan itu sudah mandi adat, kemudian dia itu yakni hadas kecil, maka dia harus berwudu untuk menghilangkan hadasnya. Baik. Kalau dibalik, dalam arti masuk kamar mandi itu langsung guyur kerucuk-kerucuk kenuai sampoan, kemudian sabunan. Saat dia itu sampoan, saat dia sabunan itu ya ngentut, ya BAB, ya pipis, gitu ya. Beberapa hadas kecil terjadi. Kemudian selesai bersih, sudah sampoan, sudah sabunan, sekarang baru diniatkan apa? Mandi junub. Setelah itu baru diniatkan mandi junub. Dalam kondisi itu, kalau dia mandi junub dengan cara apapun, baik dengan cara sekedar sah maupun dengan cara sesuai dengan aturannya Rasulullah SAW, maka hadas kecilnya itu sudah otomatis hilang. Makanya jadi patokan adalah mandi junubnya itu yang mana. Jadi mandi junubnya itu yang mana? Kenapa? Karena mandi junub itu ibadah. Jadi harus sertai dengan niat, dipastikan mandi junubnya itu bagian yang mana. Baik. Masalah berikutnya dalam hadis yang berbarokah ini tentang masalah basuh kaki. Ada perbedaan antara riwayatnya Aisyah dengan riwayat Maimunah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, membasuh kaki itu diletakkan setelah mandi. Sedangkan dalam riwayat Maimunah, dalam riwayat Aisyah, basuh kaki itu setelah mandi. Sedangkan dalam riwayat Maimunah, basuh kaki itu saat wudu. Basuh kaki itu saat, berarti kan hadis Aisyah, jadi kemudian beliau berwudu, kemudian menyela-nyelai rambut dengan air tangan, kemudian setelah itu menuangkan air ke kepala, kemudian mengguyur air ke seluruh badan, kemudian membasuh kedua kaki. Kemudian membasuh kedua kaki. Zahir dari hadisnya Aisyah menunjukkan bahwasanya membasuh kaki itu setelah mandi, di ujung mandi. Dan zahir dari perbuatan atau dari riwayatnya Ummu Salamah, Sebab Maimunah, bahwasanya Rasulullah SAW itu wudu sempurna di awal mandi, kemudian diteruskan dan di ujung tidak mengguyur kaki atau tidak membasahi atau tidak membasuh kaki ini lagi. Bagaimana prakteknya? Dua-duanya boleh. Kenapa? Zahir dari perbuatan ini menunjukkan sepengetahuan Aisyah begitu, sepengetahuan siapa? Maimunah begitu. Berarti dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah lebih daripada sekali, kemudian ada dua hadis atau lebih yang dua-duanya sahih, kok terjadi perbedaan yang tidak bertentangan, maka berarti dua-duanya pernah diamalkan oleh beliau. Maka boleh ini, boleh itu, yang terbaik adalah kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Jadi masuk kaki tatkala wudu itu bisa diawalkan saat berwudu, bisa ditunda saat akhir mandi, saat ini akhir mandi. Baik. Masalah berikutnya yang ada dalam hadis ini tentang apa hukum setelah mandi atau setelah wudu itu pakai anduk. Itu pakai anduk. Kenapa? Karena dalam riwayat Maimunah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mandi, maka beliau mengatakan tsumma ataituhu bil mindil. Saya pun membawakan untuk beliau anduk, kain. Ternyata faraddahu. Beliau itu menolaknya, enggak menginginkan anduk tersebut. Tapi beliau itu yanfulu. Yanfulu itu tangan dalam kondisi basah itu diginikan. Tangan dalam kondisi basah itu diginikan. Wajah dalam kondisi basah itu diusap begini. Jadi untuk membasuh atau untuk menghilangkan air yang ada di wajah, yang ada di tangan. Jadi beliau dikasih apa tadi? Dikasih anduk, enggak mau. Tapi beliau menghilangkan ini apa itu? Air yang ada, yang masih nempel di tangan, masih nempel di badan, itu dengan tangan beliau. Yang secara jelas menunjukkan berarti mengeringkan air saat selesai bersuci itu boleh. Mengeringkan air setelah bersuci itu boleh. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hanya apakah boleh pakai apa? Anduk ataukah harus pakai tangan? Ada khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat boleh, dan itu mazhab jumhur. Boleh pakai tangan kayak perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, boleh pakai apa? Anduk. Yang harus jawab, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok enggak mau pada waktu diambilkan anduk oleh Maimunah? Banyak kemungkinan. Kemungkinan beliau ingin seger, kemudian suasana panas ben enggak langsung kering. Kemungkinan anduke yo enggak cocok ngono ya. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Tapi yang jelas boleh mengeringkan, yakni berwudu, air wudu selesai, air bersuci selesai bersuci. Baik itu menggunakan tangan ataupun menggunakan anduk. Perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ini yang dalam istilah ilmu fikih dinamakan, itu ilmu usul fikih dinamakan dengan waqi'atu ain. Satu kejadian yang kita enggak tahu persis kenapanya. Tapi yang jelas beliau sallallahu alaihi wasallam itu melakukan perbuatan yang dengan itu beliau mengeringkan air bersucinya tersebut. Wallahu yani a'lam bissawab. Perhatikan sallallahu wa iyyakum. Masalah terakhir dalam bab tata cara mandi. Apakah tata cara mandi itu disyaratkan atau dianjurkan 3 kali 3 kali? Atau cukup sekali? Pendapat yang kuat cukup sekali. Pendapat yang kuat cukup sekali. Selain wudhunya ya. Jadi maksudnya itu tatkala guyur badan itu apakah jadi cukup sekali atau harus atau disunahkan 3 kali? Pendapat yang kuat cukup sekali. Pertama, karena tidak ada dalil yang menyebutkan tatkala mandi itu ada lafaz 3 kali kecuali kepala. Tatkala guyur itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena untuk memastikan air itu nyampe ke ujung atau ke pangkal rambut. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun badannya tidak ada satupun riwayat yang menggunakan lafaz 3 kali. Yang kedua, mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma menggunakan air 1 saw. Cuma menggunakan air 1 saw. 1 saw itu antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. 3 liter lah. Ini 3 kilo air dengan 3 liter air itu kan podo. Jadi 3 liter atau 3 kilo, 3 liter. Lah, air 3 liter dipakai untuk yang tadi. Membersihkan tangan, membersihkan farji, kemudian berwudu 3 kali 3 kali, kemudian mengguyur air, mengguyur apa? Kepala 3 kali, sisanya kira-kira masih cukup untuk mengunjur badan 3 kali 3 kali? Enggak. Jadi sisanya paling cukup untuk mengunjur badan satu kali. Itu lahir dari hadis-hadis bahwasanya mandi untuk urusan basuh badannya itu tidak ada sunnahnya 3 kali 3 kali, tapi cukup apa? Sekali. Adapun mandi adat, ya terserah sampaian. Mandi adat itu kan enggak ada patokan syar'i. Mandi adat itu nih kapan pemanas pun kepengin jober seger-segeran mulia monggo. Asalkan enggak mubazir airnya. Tapi kalau memang jadi airnya metiti, udara dingin, ya asal jadi apa? Mandi gitu aja ya, terserah, karena itu adalah mandi adat dan bukan mandi apa? Junub, bukan mandi junub. Wallahu alam. Insyaallah ini yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Hadis berikutnya agak panjang pembahasannya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Jadi kesimpulannya yang kita bahas tadi adalah tentang tata cara jadi mandi junubnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu yang terbaik, dan apabila orang melakukannya maka itu adalah mandi yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar hilang junubnya tapi sekaligus mendapatkan pahala mengikuti dan mengamalkan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم علمنا علما نافعا وفهمنا فهما طيبا Salah yang pertama menyambung pertanyaan pekan lalu Ustaz terkait toleransi beragama. Jika saya adalah RT atau RW dan semisal ada pembangunan gereja di wilayah saya dengan izin yang sudah sesuai dengan peraturan negara, IMP, izin rumah ibadah, dan lain-lain. Saya diminta izin untuk pembangunan tersebut. Terkait fasum dan jalan yang dipakai lalu lalang bangunan, bahan bangunan, apakah saya termasuk menolong dalam kegiatan kesyirikan? Pertama, saya katakan dalam pertemuan yang kemarin bahwa Islam tidak menolak keberadaan agama lain. Dalam arti, tolong difahami ini, dalam arti jadi kalau kita sebagai muslim tidak menolak adanya orang beragama lain di sekitar kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan orang itu masuk ke dalam agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi kita. Dalam mumtahanah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu enggak ngelarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil dengan mereka. Praktek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Dalam hukum fikih syariah ada namanya kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri muslim itu enggak terlarang, asalkan tempat ibadah itu tidak sampai mengganggu kaum muslimin. Tidak mengganggu kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membahas masalah ini dengan agak panjang lebar dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Pada waktu membahas tentang masalah ini, Al-Imam Al-Qayyim mempunyai satu kitab yang sangat bagus, Ahkam Ahli Zimmah, hukum orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Jadi saya pertegas itu bahwa itu yang namanya toleransi. Ini toleransi itu parokannya lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Untuk urusan agama, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Dan tidak boleh saling membantu dalam urusan agama. Waktu Natalan, ucapkan selamat Natal. Pada waktu hari raya, mereka ucapkan itu. Pada waktu kebaktian hari Ahad, kita jadi satpamnya. Pada waktu Jumatan, mereka jadi satpamnya. Begitu. Ini enggak bisa, karena itu sudah masuk ranah agama. Tapi kalau sudah masih ranah sosial bermasyarakat, Islam sangat mendukung ranah sosial bermasyarakatan antara muslim dengan kafir. Dan itu yang Allah maksudkan salah satu di antara makna wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. jika tolong menolong dalam dosa saja enggak boleh, apalagi tolong menolong dalam kemusyrikan, maka lebih-lebih lagi maka hal itu tidak diperbolehkan. Masalah sekarang muncul. Bagaimana kalau mendukung yakni pembuatan gereja dari orang-orang kafir? Kalau maknanya adalah mendukung dalam arti nyumbang, ikut ini, ikut itu, saya katakan itu enggak boleh. Karena itu bagian dari menolong tegaknya agama mereka. Tinggal sekarang masalah yang ditanyakan tentang RT RW yang memang tugasnya itu adalah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau memang yakni izin yang ada di situ itu berlaku, dalam arti IMB-nya ada, aturan kenegaraannya tidak ada yang bermasalah sama sekali, semuanya berlaku, maka ini semoga tidak mengapa kalau jenengan memberikan izin dalam arti tanda tangan pengesahan untuk didirikannya tempat ibadah tersebut. Tapi jangan ikut cawe-cawe membantu proses pembangunan masjid, pembangunan gereja tersebut. Sekedar bahwasanya agar aturan ketatanegaraan, dan itu memang secara hukum negara kita diperbolehkan. Ya mau apa lagi? Ini semacam itu. Tapi kemudian ikut ini menggiring warga kerja bakti, ikut ini, ikut bantu, ikut ini, ikut itu, maka itu terlarang dalam beragama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Indonesia memang kita sadari bukan negara yang murni dibangun oleh syariat Islam. Saat kasus selalu mencuatnya larangan memilih pemimpin yang tidak seiman, bukankah dengan itu kita mengumumkan kepada mayoritas kita untuk mengucilkan keberadaan non-muslim? Akhirnya mereka membalas dengan perbuatan semisal saat mereka menjabat ketua RT non-muslim, akhirnya memilih aparatnya yang non-muslim. Bisa jadi kampung tersebut tidak lagi ramah guyub karena muslim non-muslim semua saling curiga. Apa sebenarnya yang bijak kita lakukan atas keberagamaan di Indonesia ini? Gak jauh dari apa yang saya katakan di depan tadi. Toleransi Islam itu agama yang sangat toleran. Bahkan saya katakan tidak ada agama setoleran Islam. Sejarah sebagai bukti nyata. Di mana kaum muslimin mayoritas dan berkuasa, di situ non-muslim aman, tentram, gak ada masalah. Tapi di mana non-muslim yang berkuasa, di situ agama Islam tertindas. Dulu dan sekarang. Lihat semua negeri yang Islam mayoritas, mesti aman, tentram, non-muslim di situ. Dan lihat semua negeri yang orang-orang kafir mayoritas, maka banyak terjadi masalah keberagamaan. Kecuali negara-negara yang gak peduli agama. Hong Kong, Jepang, itu kan memang agamanya apapun terserah, pokoknya pemerintah gak ngurusi itu. Tapi negara yang pemerintahannya ngopeni agama, mesti muslim bermasalah. Ini mesti muslim bermasalah. India ini, dan negeri-negeri yang memang pemerintahannya ngopeni urusan agama, agama resmi negeri ini itu, misalnya begitu, mesti muslim bermasalah kalau menjadi minoritas. Jadi gak usah terlalu digaung-gaungkan. Jadi kalau kita sebagai mayoritas, fakta Indonesia gak pernah ada masalah. Lah, untuk urusan masalah toleransi, saya katakan tadi, toleransi itu dalam ranah sosial, dalam ranah sosial yang tidak berkaitan dengan masalah keagamaan. Salah satu di antara prinsip agama kita, pemimpin itu harus muslim. Pemimpin itu harus muslim. Jadi, maka ranah ini masuk dalam ranah lakum dinukum waliyadin. Masuk dalam ranah lakum dinukum waliyadin. Salah satu di antara syarat utama seorang pemimpin adalah muslim. Pemimpin dalam arti pemimpin umum yang saya ingin bahas, bukan pemimpin khusus. Ini pemimpin perusahaan, pemimpin apa itu bukan bahasan kita. Pemimpin yakni am, khilafah am, pemimpin negara dan semua yang ada di yakni bagian bawahnya. Wallahu a'lam. Taib. Adapun apakah itu tidak menjadikan guyub rukun dan macam-macamnya? Sejak kapan pemimpin muslim itu kemudian membawa masyarakat enggak guyub? Yang sering terjadi itu kan kasus kebalikannya. Di daerah-daerah mayoritas muslim negeri kita aman tentram, di daerah-daerah minoritas itu yang bermasalah. Taib. Misal saat pemilihan pemimpin, ketua organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin negara, saat muncul dua pilihan menurut sistem yang berlaku, non muslim tapi kita sama-sama tahu dia baik, toleran, benci suap, menyuap, tidak suka korupsi, dan pilihan kedua muslim tapi anggap saja tidak baik, tidak baik, baik amat, apa kita tetap memilih nomor dua? Pertanyaan ini salah. Pertanyaannya salah, jadi gak perlu dijawab. Itu wacana yang aneh dimunculkan oleh sebagian kalangan. Ini emangnya semua orang muslim itu jelek dan semua orang kafir itu baik, sehingga muncul wacana nek orang kafir itu anti korupsi, nek wong muslim korupsi. Ini pertanyaan ini dari awal salah. Ini pertanyaan ini dari awal salah. Karena dalam kasus semacam ini itu dia berbuat semacam itu bukan karena dia sebagai seorang muslim, tapi karena oknum pribadi. Islam menentang korupsi. Islam menentang ini, Islam menentang itu, Islam jadi menentang ini. Kayak kasus beberapa waktu yang mencuat di Jakarta. Jadi beberapa waktu dimunculkan wacana bahwasanya ini dan begitu. Padahal fakta lapangan juga tidak demikian. Jadi pertanyaan dari awal salah. Kalau memang terjadi kasus semacam itu, baru dibahas. Jadi baru dibahas per kasus. Adapun dibahas sebagai satu wacana umum, tidak bisa. Jadi tidak bisa. Karena hukum asal muslim itu baik. Hukum asal muslim itu gak dusta. Hukum asal muslim itu gak korupsi. Hukum asal muslim itu yakni toleran. Hukum asal muslim itu begini, hukum asal muslim. Maka kalau dibahas sebagai wacana umum, dibahas sebagai wacana hukum asal kemusliman dan hukum asal kekafiran. Tapi kemudian kalau sudah muncul kasus, lah kasus itu yang harus kita timbang dari semua sisi. Muncul kasus, lah kasus itu, kasus ini kita lihat fulan, fulan, fulan, fulan itu, baru kita lihat. Sampai sekarang belum ada kasus itu muncul di lapangan. Ini belum ada kasus semacam itu muncul di lapangan. Dalam arti ada dua pilihan. Wong kafir, wah puwi, ngono ya. Terus pilihan kedua, wong muslim, jelek, ngono ya. Pernah muncul? Ini pilpres dan pilkada. Ini pilkada sampai pilkada sekalian belum pernah muncul ke permukaan. Jadi sesuatu yang belum pernah muncul ke permukaan, jangan diwacanakan seakan-akan kafir itu baik, muslim itu jelek. Sehingga pertanyaan ini perlu untuk dimunculkan. Pertanyaan ini dari awal pertanyaan persepsinya sudah salah. Maka tidak perlu untuk diperpanjang. Karena hukum asalnya pemimpin orang muslim itu memilih pemimpin yang muslim. Dan tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin yang kafir. Tidak boleh orang kafir untuk menjadi pemimpin di negeri kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, saya sudah terlanjur mendaftar haji dengan ikut program dana talangan haji. Sudah cukup lama dan cicilan yang belum dibayar cukup banyak. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Segera dilunasi. Tetap terlibat kasus itu. Yang bisa dilakukan adalah segera nuntaskan kasus itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah dan segera tuntaskan kasus itu. Kalau ada barang yang bisa dijual, segera dijual. Untuk nutup kasus itu. Kalau tidak ada barang yang dijual, kemudian ada dana pinjaman dari saudara kita yang tidak ada ribanya, maka ya tutup itu. Yang penting kasus itu segera dilunasi, yakni untuk kita tidak bermain-main dengan api riba. Ini kalau yang antum maksudkan ini dana talangan si yang kondang, yakni dibayarkan oleh bank 25 juta untuk dapat porsi, kemudian dicicil misalkan sekian bulan, satu bulannya 1 jutaan sampai 30 bulan misalkan, sehingga menjadi berapa misalkan gitu, 30 juta. Yang itu jelas-jelas riba. Adapun kalau yang dimaksudkan di sini adalah dana talangan haji tanpa riba, maka enggak kita bahas. Karena dana talangan haji yang ada itu sekarang ini ada tanya enggak riba. Ini wallahu a'lam. Barangkali ada. ayat dalam surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang mereka berinfak tidak melampaui batas dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka infak itu tengah-tengah. Bagaimana ayat ini ketika dibawa kepada kisah infaknya Abu Bakar, yang mana beliau menginfakkan seluruh hartanya, apakah itu termasuk israf dan apa batasannya israf? Ayat ini hukum umum. Ayat ini hukum umum. Bahwasanya orang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala nafkah, infak, gitu ya. Karena makna nafkah dalam bahasa Arab itu beda dengan infak dalam bahasa kita. Infak dalam bahasa Arab itu beda dengan infak dalam bahasa kita. Ayat ini bahasa Arab. Nafkah, infak itu mempunyai dua arti. Nafkah dalam arti untuk kepentingan pribadi, keluarga, itu juga namanya nafkah. Itu jangan boros, jangan pelit. Ya, ini mangan ya, sewajarnya orang makan. Ini pakaian ya, sewajarnya orang berpakaian. Yang kedua infak. Infak pun demikian. Ya, kalau dalam urusan ini kebutuhan pribadi itu enggak kita bahas, itu jelas karena pertanyaannya bukan di arah situ. Pertanyaannya sekarang adalah di arah infak. Di arah infak. Para witan azanillahu wa iyakum. Ini ayat ini berlaku untuk hukum umum. Bahwa orang yang infak itu jangan pelit, infak kok pelit. Jangan pula banyak melampaui batas. Kenapa? Karena orang itu mempunyai kebutuhan keluarga yang butuh dia cukupi. Kalau kemudian dia itu infak, kemudian keluarganya itu tidak tercukupi, dalam arti yang ini terdolimi, terlantar, malah berdosa. Kafabil mar'i itsman an yudhayyi man yakut. Taib. Tapi kaidah umum ini bisa jadi tidak berlaku untuk beberapa kalangan. Yang mana tatkala dia berinfak dengan harta yang sangat banyak, tidak ada bentuk menelantarkan keluarga. Dan orang itu tidak akan menyesali perbuatannya karena kesikohan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus semacam ini, yang mampu melakukan itu, yang mampu melakukan itu, yakni hanya Abu Bakar. Umar pun enggak mampu melakukan itu. Karena itu butuh keimanan yang kokoh. Tatkala dia itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Terus yang kamu yakni berikan untuk keluargamu yakni apa?" Yakni cukup bagi mereka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Satu keimanan yang sangat kokoh. Di mana para ikhwatan azanillahu ayyakum. Mirip-mirip kasus ini dengan ibadah. Kasus ini mirip-mirip dengan ibadah. Orang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaksakan diri dalam ibadah. Tapi beliau sendiri puasa wisal. Yani beliau sendiri puasa wisal. Kenapa? Puasa wisalnya Rasulullah itu bukan pemaksaan diri. Kenapa? Beliau mendapatkan puncak kenikmatan malah saat beribadah. Yani para sahabat dulu banyak yang khatam Quran itu sehari sekali. Yani zaman sekarang suruh ngapalkan Quran, ngatamkan Quran sehari sekali itu wabot, memaksakan diri. Jangan paksakan. Tapi kalau di kalangan sebagian orang tertentu merasakan nikmatnya hidup itu kalau membaca Al-Quran, maka tatkala itu tidak ada beban dan silahkan lakukan yang dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Saat ini kami tinggal di rumah kami yang berstatus KPR. Awal-awal dulu kami belum paham tentang riba, mulai 2015. Kami sudah berusaha menjauhinya. Qadarullah sungguh tidak mudah dengan kondisi ekonomi yang kami jalani. Kemampuan finansial kami memburuk. Beberapa waktu untuk bayar cicilan bulanan saja saya kesulitan. Kami sudah berusaha untuk jual rumah kami, namun belum juga laku. Pekerjaan saya pun penghasilannya tidak seberapa. Apa yang hendaknya bisa saya perbuat? Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena jadi mendapatkan hidayah, mengetahui bahwasanya selama ini berada dalam riba. Itu nikmat yang terpuncak, yang melebihi ini nikmat-nikmat yang lain. Coba bayangkan kalau dalam kondisi ekonomi mapan, kemudian tidak Allah tuntun kita ke yang benar mengetahui riba, maka bahaya dunia, bahaya akhirat mengancam. Tapi satu yang difahami, di mana ada orang hijrah, di mana ada orang komitmen, maka di situ mesti Allah ingin melihat yakni kesungguhannya di dalam hijrahnya. Di situ mesti ada ujian, dan ujian itu wujudnya macam-macam. Ujian itu wujudnya macam-macam. Yang bisa saya lakukan, yang bisa yakni saya nasihatkan, pertama banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa masa lalu, kemudian berjuang yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan kita banyak istighfar, yakni mendekatkan diri kepada Allah, Allah memberikan jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, melakukan usaha yang sifatnya langsung, lihat nyata. Kalau yang antum lakukan itu dengan menjual rumah, itu bisa tetap lakukan sambil banyak berdoa kepada Allah Subhanahu yakni wa taala. Kalau memang itu berat yakni dan belum bisa juga, dalam arti belum laku, jalani apa adanya yakni sambil banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang sekuat tenaga untuk melakukan itu, dan itu yang bisa kita lakukan. Yakni kalau memang itu mampu yakni untuk mencari ikhwah yang mampu membantu yakni untuk menutup itu, sehingga nanti cicilannya kepada ikhwah itu tanpa terlilit oleh KPR itu dan lain-lain, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, jalani hidup yakni yakini bahwasanya ini adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ujian itu mesti akan dilewati. Kalau dilewati dengan berhasil, maka yang muncul adalah manisnya. Kalau kita gagal di tengah jalan, maka yang muncul adalah penyesalan yang tidak berujung suatu ketika nanti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, yakni hati kita, langkah kita menuju kepada Allah, ya apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.